وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال أيضا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Al-Baqarah ayat 162. Saudara-saudara, kelompok pengajian di Korea, di Jepang, di Malaysia, dan lain sebagainya yang mengikuti siaran ini, mari terlebih dahulu kita panjatkan syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan karunia kepada kita sekalian yang begitu besar sekali. Dan pada kali ini kita sekalian bisa ditemukan lagi lewat udara ini. Maka untuk malam ini kami akan meneruskan untuk yang kemarin, yaitu akidah meluruskan ketauhidan kita. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk menjadi khalifah bumi di muka bumi. Manusia diberi tugas oleh Allah untuk mengatur dunia, untuk kebaikan dunia yang diaturnya. Maka manusia harus membekali. Ya, apa yang telah kami sampaikan di muka, itu untuk meluruskan niat kita. Untuk meluruskan ketauhidan kita. Kita adalah merupakan hamba Allah. Kita merupakan, yaitu, makhluk hidup supaya kita bisa menjaga diri, supaya kita bisa mengatur dunia ini, dibekali dengan integritas moral yang memadai. Maka untuk itu tiada lain supaya kita sekalian untuk benar-benar meluruskan niat kita, meluruskan hati kita untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat An-Nahl di situ disebutkan, mari kita buka An-Nahl ayat 36. Supaya kita sekalian hanya menyembah kepada Allah. Jangan sampai kita sekalian untuk menyembah kepada selain Allah. Mari kita baca. Quran Surat An-Nahl nomor 116 ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut tagut. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Artikan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tonggut itu. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Rasul-Rasul. Jadi di dalam ayat itu, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha. Kita sekalian supaya hanya menyembah kepada Allah. Rasul yang telah diutus di dunia ini untuk menyerukan bahwa kita supaya untuk menyembah kepada Allah. Sebab apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, ini selalu Allah akan melihat kepada kita sekalian. Allah akan meneliti apa yang kita perbuat. Maka untuk itu, hanya Allah sajalah yang harus kita sembah. Maka seperti juga Allah berfirman pada surat Az-Zariyat yang kami bersaksikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita dibuka yaitu Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sudah ketemu? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Ini surat Az-Zariyat. Maka dengan kita diciptakan oleh Allah hanya supaya untuk menghambakan diri kepada supaya kita hanya untuk disuruh menyembah kepada Allah. Jangan sampai seperti dalam surat An-Nahl itu jauhilah tauhid. Jangan sampai kita sekalian untuk menghambakan diri ataukah berteman ataukah kita sekalian untuk mendekati daripada tauhid itu. Tauhid adalah segala sesuatu yang akan membawa ke jauh dari Allah. Maka dengan adanya itu, komitmen kita untuk menghambakan diri kepada Allah itu telah disegarkan setiap saat, setiap waktu. Bahkan sehari semalam ada 5 waktu, 5 kali. Terdiri daripada 17 kali sehari semalam. Kita dalam sholat 5 waktu itu, kita adalah membaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ini. Maka dengan kita membaca Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta atau mohon pertolongan. Ya seharusnya orang yang mendirikan sholat menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang hamba. Maka wajar kalau dirinya selalu memperbarui kemurnian menghambakan diri kepada Allah SWT. Maka dalam tafsir kita, ada tafsir yang telah diterbitkan oleh MTA dalam mentafsirkan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in di situ merupakan yaitu Iyyaka na'budu, supaya kita beribadah menembah kepada Allah. Ibadah yang sah ya di dalam tafsirnya di situ. Ibadah yang sah dan benar harus mempunyai tanda dalam memperbaiki budi pekerti dan mendidik diri. Ini maka apabila kita atau ketuhanan atau akidah mesti berisi daripada akhlak, berisi daripada ibadah. Kami terangkan tanda itu tersusun dari ruh dan ingatan memuliakan Allah dan menghinakan diri. Maka apabila kelihatannya beribadah tetapi sunyi dari makna yang demikian, itu bukanlah ibadah. Perhatikan itu. Walaupun kita sekalian jengkang-jengking, walaupun kita sekalian bersolat, akan tetapi hati kita tidak bisa mengingat Allah, tidak bisa memuliakan Allah, tidak bisa untuk menghinakan diri bahwa saya itu adalah seorang yang lemah. hamba yang tidak mempunyai berdaya apabila tidak ada pertolongan dari Allah. Itu kita sekalian itu hanya kelihatannya beribadah, akan tetapi makna ibadah itu tidak ada. Maka bukan disebut ibadah. Diteruskan, itu hanya seperti patung manusia atau gambarnya. Tetapi bukan manusia yang sebenarnya. Ini. Jadi apabila kita sekalian untuk ibadah, akan tetapi hati kita tidak bisa mengenai, tidak bisa ingat kepada Allah. Itu hanya merupakan manusia, patung manusia. Tidak bisa untuk sampai kepada Allah. Misalnya, ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk mendirikannya. Hal tersebut bukan hanya cukup mengerjakan saja. Karena arti mendirikan itu mengerjakan dengan sempurna, di mana nantinya akan berbekas pada diri orang yang mendirikan sholat itu sendiri. Maka di situ aqimu sholat, bukan ya'lamu nasholat, bukan hanya mengerjakan. Kalau hanya mengerjakan, jelang-jelang juga selesai. Hatinya tidak ada, yaitu tidak terpikat di situ. Maka banyak, yaitu orang untuk yang sholat, akan tetapi di dalam ayat itu merupakan seperti orang munafik. Dia sholatnya itu malas. Dia dengan sholat itu hanya sedikit sekali untuk mengingat Allah. Coba dilihat dalam surat An-Nisa itu. 142 lagi. Nyari, kita cari An-Nisa 142. Quran surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riak dengan sholat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Iya, itu. Apa kita akan seperti itu? Disebutkan di situ, itu orang munafik. Dia tidak menipu Allah, tapi tidak bisa. Bahkan dia menipu dirinya sendiri. Apabila dia berdiri untuk sholat, kusala, malas. Bagaimana kita sekalian? Mari kita kembalikan, kita koreksi pada diri kita masing-masing. Bagaimana apabila kita untuk sholat? Sudahkah sambung hati kita? Sudahkah sambung daripada pikiran kita kepada Allah? Ingat kita kepada Allah seberapa? Jangan sampai seperti dalam tafsirnya tadi. Kita hanya sebagai patung manusia. Kelihatannya beribadah, akan tetapi dia ingatannya, dia dalam hatinya itu tidak tersambung pada Allah. Maka itu bukan disebut daripada ibadah. Bukan disebut, yaudah, iya kah, na'budu. Maka itu, mari dalam sholat itu benar-benar supaya betul-betul kita untuk hanya kepada Allah lah. Seperti itu dijelaskan walaya takuruna Allah ila qalil. Dia itu tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Mengingatnya Allah hanya sedikit dan bahkan ingat pada yang lain. Kadang-kadang kita akan mencari apa sholat, kita akan teringat. Nah, ini. Maka untuk itu, mari kita hidup kita ini di dalam kita sholat supaya benar-benar bagaimana hati kita bisa bisa benar-benar gitu dekat kepada Allah, benar-benar kita untuk mengingat Allah dengan sebenar-benarnya. Allah menguasai hati manusia dan berkuasa membalikkannya. Ini harus kita ingat. Allah itu menguasai hati kita. Bahkan di dalam ayat disebutkan, Allah itu amat dekat sekali dengan kita. Dekat, surat Qaf itu, ayat 16 itu. Itu sangat dekat sekali. Dan apa yang kita apa itu bisikan, apa yang tergores di dalam hati, itu Allah akan mengetahui semuanya. Ya, kami teruskan untuk bahkan Allah itu akan membolak-balikkan hati kita. Seperti dalam surat-surat itu, Allah adalah lebih dekat daripada kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Maka dengan Allah, hati kita yang terbolak-balik, ini maka kita dianjurkan untuk selalu untuk berdoa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya ini tetap ke dalam agamamu ini. Maka kita supaya untuk berdoa kepada Allah. Untuk selalu, yaitu Allah yang membolak-balikkan hati, ini akan hati kita tetap pada agama Allah. Tanpa campur tangan Allah, tidak mungkin manusia bisa menjaga kelurusan dalam menghambakan diri kepadanya. Jadi ingatkan 17 kali sehari semalam tadi, masih banyak manusia yang berbelok-belok, berbengkok-bengkok, kesana kemari, bahkan berbalik arah dari penghambaan diri kepada Allah, akan tidak menghambakan diri kepada Allah. Ini hati kita. Maka seperti hadis yang lalu kami sampaikan, yaitu ittaqillaha ma ka'aitum ma kunta, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah di mana saja kamu berada ini, supaya kita hati kita selalu untuk bertakwa kepada Allah, untuk selalu hati kita apa itu sambungkan kepada Allah. Nih, apalagi kalau tidak diingatkan, manusia seharusnya juga menyadari bahwa dirinya itu amat lemah. Dirinya sangat lemah sekali manusia itu, tanpa mendapatkan pertolongan dari Allah, adalah manusia itu tidak berdaya. Maka wajar kalau diri kita selalu minta pertolongan kepada Allah. Harus hanya selalu minta pertolongan kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali berupa kepada Allah. Maka apabila kita memohon pertolongan itu hanya kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Fatihah ayat 5 diteruskan, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jangan sampai kita sekalian untuk mohon pertolongan kepada selain Allah, tapi mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Kalau kita mohon pertolongan kepada selain Allah, merupakan yaitu mencari pertolongan kepada rumah labah-labah. Padahal rumah labah-labah itu sangat, yaitu sangat-sangat rawan sekali. Kena angin saja hilang. Maka apabila kita minta pertolongan, hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Coba mari kita tengok ayatnya. Kalau minta pertolongan kepada selain Allah. Dalam surat Al-Ankabut 41-43 kalau tidak keliru. Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baitan inna awhanal buyuti labaitul mankabut law kanu ya'lamun innallaha ya'lamu ma yad'una min dunihi min syai'in wa huwa al-azizul hakim wa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas wa ma yakiluha ilal alimun. Oke, mari jatikan ayat 41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Iya, ini mari kita pahami, kita renungkan di dalam hati kita. Kalau kita mencari perlindungan selain Allah, ibaratnya itu mencari perlindungan ke laba-laba. Sama paling yang kabut. Seperti perumpamaan mempari perlindungan, yaitu kepada laba-laba. Bagaimana laba-laba? Rumahnya sangat lapuk sekali. Kena angin itu saja bisa rusak semuanya, apalagi kena benda. Ini ibaratnya apabila kita beriakan nafkah itu kepada selain Allah. Contohnya banyak sekali. Mungkin panjenengan yaitu yang mungkin sampai ke negeri orang itu akan itu kalau orang awam ya itu untuk mencari di sana kekuatan di sana mencari supaya orang bisa apa dekat dengan Anda hal-hal demikian itu sangat lemah sekali itu namanya bukan hanya memohon pertolongan dan hanya kepada Allah. Tapi kepada selain Allah itu merupakan yaitu minta perlindungan kepada selain Allah. Padahal rumah laba-laba itu sangat lemah sekali. Maka jangan sampai kita sekalian untuk mohon ataukah untuk mohon pertolongan kepada selain Allah. Jangan sampai. Artinya seterusnya. Ayat 42. Sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang mereka seru selain Allah. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ya. Walaupun bagaimanapun. Allah itu akan mengerti kepada kita sekalian. Kalau kita tidak menyembah kepada Allah, oh Allah akan mengetahui. Allah akan mengetahui atas sampai kita sekalian. Hati kita condongkan kepada selain Allah, jangan sampai. Maka perlunya kita untuk mencari ilmu. Perlunya kita ngaji, perlunya kita itu untuk mengerti Al-Quran. Diteruskan 43-nya. 43. Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia. Dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Itu kita untuk manusia. Cuma semua yang dicontohkan itu adalah untuk manusia. Maka kecuali wa ma ya'tiluha illa alimun. Kalau kita tidak mengaji, kalau tidak kita mempelajari Al-Quran, kita tidak akan mengerti hal demikian. Mesti akan mengikuti seperti umum. Apalagi orang yang berdagang, bagaimana cara tarik penglarisan dan lain sebagainya. itu sepertinya yaitu untuk mohon perlindungan kepada selain Allah. Seperti itu membuat rumah labah-labah itu tadi. Maka untuk itu di dalam surat seperti awal yaitu An-Nahl ayat 53, supaya kita sekalian untuk mencari perlindungan hanya supaya kepada Allah. Jangan sampai kita sekalian untuk mencari perlindungan kepada selain Allah. Jangan sampai. Supaya hanya kepada Allah saja. Mari kita buka dalam surat An-Nahl ayat 53. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allahi tsumma idza massakum ad-duru fa ilaihi taj'arun. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudhoratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Iya, itu yang akhir itu. Ira masakum dzurru fa ilaihi tajharun. Apabila kita sekalian tertimpa kesengsaraan, tertimpa apapun, terkena apapun, supaya kita hanya minta pertolongannya kepada Allah. Sebab hanya Allah lah yang akan menolong pada kita sekalian. Maka bahkan Allah mewajibkan kepada dirinya untuk menolong kepada para rasul dan kepada orang-orang yang beriman. Maka apa sepatutnya apabila kita untuk mohon pertolongan hanya kepada Allah. Jangan sampai untuk mohon pertolongan kepada selain Allah. Allah akan menolong kepada orang-orang yang beriman. Allah akan menolong kepada Rasul-Rasulnya yang telah diutus untuk dirinya. Yang untuk menjadikan, yang membawa itu kita bulat. Kita perkuat lagi dalam surat Mukmin 51. Surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 51. Inna la nangsuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi, yakni hari kiamat. Iya. Itu inna wa nangsuru rusulana waladina aman. Sesungguhnya Allah itu benar-benar akan menolong, yaitu para rasul yang diutus Allah. Waladina aman dan orang-orang yang beriman. Gimana saja? Fil hayati dunia. Di dalam kehidupan dunia. Wa yauma yaqumul ashad. Apalagi nanti di akhirat. Itu nanti di akhirat akan. Kita sekarang akan menjadi saksi. Para rasul akan menjadi saksi. Dan begitu sebutkan. Maka untuk itu marilah kita luruskan dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Dalam kita meluruskan untuk kita bertaukid hanya kepada Allah. Allah lah yang menolong kesemuanya itu. Maka tidak ada daya yang dapat dipergunakan untuk menghindari kemadurutan dan kekuatan untuk mengambil manfaat. Kecuali semuanya milik Allah. Semuanya itu adalah hanya milik Allah. Maka kita memohon itu hanya kepada Allah. Manusia sangat dhaif. Dan kita ini ketika sakit hanya meminta kepada Seorang dokter memberi obat. Siapa yang menentukan? Allah. Dokter tidak bisa menyembuhkan. Akan tetapi hanya sarana. Memang kita apabila untuk sakit, apabila untuk supaya kita berusaha. Setelah berusaha kita berdoa. Kesemuanya itu adalah yang memberi kepada Allah. Yang menyembuhkan itu hanya Allah. Tidak kok yang menyembuhkan dokter, tidak kok yang menyembuhkan. Apalagi kita sakit, tidak kepada ahlinya, malah kepada para dukun, pada paranormal. Paranormal itu sebenarnya kan dikatakan abnormal kayaknya. Dan begitu. Jadi setengah itu, lo malah dimintai. Dimintai pertolongan lah itu. Maka kesemuanya, mari apabila kita sakit, itu hanya kepada dokter. Jangan sampai untuk kepada dukun. Bahkan dalam hadis Rasul, orang yang meyakini di dukun, sholatnya 40 hari tidak diterima ini. Maka untuk itu, marilah apabila kita untuk sakit, berobatlah pada ahlinya. Dan itu kesemuanya adalah Allah yang akan menyembuhkan. Maka setelah kita berusaha, kita adalah supaya untuk berdoa. Supaya kita berdoa. Berdoanya kepada Allah. Undu'uni stajib lakum. Berdoalah kepadaku, Allah akan memberikan apa yang kita minta. Maka jangan sampai kita adalah memohon hanya kepada Allah. Coba dibuka lagi. Ya juga ayat itu. Surat itu. Ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladina yastahbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembuhkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Iya, itu. Seperti lagi, Allah itu sangat dekat. Apabila akan meminta, akan dikabulkan. Itu dalam surat Al-Baqarah, surat awal. 100 berapa itu setelah puasa itu? 186 kalau tidak baru. Udu'uni estajib lakum itu. Al-Baqarah 186. 186. Iya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah. Bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Iya. Ujibu da'wat tetang ila ta'ani fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka sungguhnya aku berharap aku akan mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Itu. Jadi kita ikhtiar untuk kita berusaha untuk berubah dan lain sebagainya. Setelah itu mohon kepada Allah. Setelah kita mohon kepada Allah, kita tawakal, kita serahkan semuanya. Ya Allah lah yang kuasa. Maka untuk itu, marilah apa yang telah kita yakini ini, supaya betul-betul kita lepaskan ketauhidan kita kepada Allah yang Maha Pemurah. Manusia sangat membutuhkan Allah. Manusia itu sangat membutuhkan kepada Allah. Namun mengapa banyak di antara mereka yang kufur kepadanya? Mengkufuri Allah tidak akan mendatangkan apa-apa selain azab-Nya. Maka di dalam itu surat Ibrahim itu ayat 7. Wa qala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasakin. Maka supaya kita itu hanya memohon itu kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau dia itu kufur, Masya Allah, azabnya Allah sangat besar. Maka untuk itu, mari yang terakhir ya, itu kita kata lagi biar dalam surat Ibrahim itu. Wa itta'adanna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Iya, maka untuk itu kita sekalian hanyalah untuk supaya bersyukur kepada Allah. Maka wajar kalau di sana sini, di seluruh negeri ini, kita menyaksikan berbagai musibah. Karena orang itu kurang bersyukur pada Allah. Bencana alam, konflik politik, itu di Indonesia. Kalau di mungkin di negara tetangga, di Korea, di Jepang, Malaysia, itu bagaimana keadaan panjenengan yang tahu. Bahkan ada tawuran antar remaja, baru saya dapat dari TV itu, di Jakarta Selatan. Bahkan kemarin itu juga di Boyolali sendiri, SMK mana itu, SMK Solotigo sama SMK Boyolali, tawuran. Perang antar suku, ya sudah. Ini kalau kita tidak bersyukur, nanti Masya Allah bencana akan bermacam-macam. Perusakan moral, ketidakpedulian, dan rasa saling curiga yang bergejala di mana-mana. Untuk menghindari hal terburuk yang bakal terjadi, maka manusia mestinya segera ingat kepada Allah. Supaya kita ingat, kita harus menghambakan diri kepada Allah. Berkomitmen untuk menghambakan diri kepada Allah. Maka kita yang sehari semalam 17 kali ini, mari direnungkan dengan sama. Jangan hanya kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hati kita tidak condong. Hati kita putus, tidak benar-benar hanya kepada Allah. Nanti jangan seperti dalam tafsirnya tadi, itu hanya orang-orangan saja, itu patung manusia, itu hanya gambar manusia saja. Maka apabila kita benar-benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya insya Allah sholat kita betul-betul kita dirikan, insya Allah akan bisa mencegah fak-fak dan mungkar. Ini hasil sholat. Hasil menghambakan diri kepada Allah. Kita bisa lulus daripada ketauhidan kita. Apalagi saudara-saudara sekalian di luar negeri, yang mungkin di situ beberapa hal, banyak masalah, banyak hal yang dihadapi, maka supaya untuk penghambaan diri kepada Allah ini benar-benar supaya dijaga dengan teguh, dijaga dengan sebenar-benarnya, agar Allah akan selalu untuk menolong daripada siapa yang mohon pertolongan kepada Allah tersebut. Itu saja yang kami sampaikan. Ini masih ada waktu 5 menit ya. Mungkin ada hal yang perlu ditanyakan. Kalau nanti bisa kita jawab. Kalau nanti tidak, ataukah waktunya kalau memang sudah habis. Insya Allah pada Dr. Suparno nanti, Dr. Suparno saya selalu untuk juga bertemu. Nanti kami bisa matur dengan Ustaz Joko dan Dr. Suparno nanti. Itu saja, ada hal yang disampaikan mungkin. Ada pertanyaan Ustaz, tapi di luar tema ya. Ini tadi Ustaz. Oh, di luar tema. Ya, kalau bisa saya jawab. Begini Ustaz. Ustadz, apa kewajiban seorang anak, seorang wanita kepada orang tuanya ketika dia sudah menikah, Ustadz? Selanjutnya, apa kewajiban suami terhadap orang tuanya sendiri dan juga terhadap mertuanya, Ustadz? Apakah kedudukannya hal ini sama, Ustadz? Mohon untuk diterangkan, Ustadz. Oh, iya. Insya Allah, itu di dalam hak dan kewajiban suami istri, itu akan disebutkan bagaimana kita sekalian sebagai anak, bagaimana sebagai orang tua. Yang pertama, yaitu seorang wanita setelah menikah. Seorang anak wanita setelah menikah, itu yang harus dihormati adalah suami. Sudah putus terhadap orang tuanya sendiri. Ya. Jadi, buktinya itu kepada suami. Akan tetapi kalau si anak laki-laki sudah menikah tepat itu kepada orang tuanya, maka si istri itu akan berbakti mengikuti daripada suaminya kepada mertua tadi. Nah, kalau seorang laki-laki terhadap mertua, kalau orang itu mengerti tepat untuk berbuat baik kepada mertua. Sebab seorang mertua kan yang memberikan yang telah memberikan kenyamanan di dalam berpikir dalam kehidupan karena didampingi oleh seorang anaknya. Kalau itu orang iman, itu tetap buat ilfalidaini iksana. Asal tidak memerintahkan, yaitu hal-hal yang mungkar, yang bertentangan dengan Allah. Itu kan dalam surat Luqman 15, mulai 12 itu kan disebutkan di situ. Maka bagi anak perempuan apabila sudah menikah, itu buktinya itu adalah ke suami. Dan seorang laki-laki walaupun sudah menikah, buktinya tetap kepada orang tuanya sendiri. Itu sampai nanti mati. Sampai orang tua itu mati, yaitu tetap buktinya tetap. Kepada mertua, ya. Kepada seorang laki-laki kepada mertua, insya Allah kalau kita orang ngaji itu akan tetap untuk dijaga. Apalagi itu mertua, apalagi orang lain saja supaya kita berbuat baik. Apalagi di situ wabil walidaini ihsana, supaya kepada kedua orang tua untuk berbuat baik. Itu antara lain, itu masya Allah kalau kita bukakan artisnya nanti saja pagi itu. Itu saya ada itu. Hal-hal demikian itu kami sampaikan di cabang-cabang, di Semarang, di mana itu, Lembah Dua itu. Di musuh Boyolali itu pernah kami sampaikan itu. Begitu mungkin bisa diterima. Insya Allah bisa diterima, Ustaz. Maaf Ustaz, ini masih ada pertanyaan lagi, bila Ustaz masih berkenan untuk menjawabnya, Ustaz. Insya Allah, silakan. Ustaz mohon diterangkan Quran surat Al-Muzammil surat ke-73 ayat 5, Ustaz. Oh ya. Kita mari, walaupun tafsirnya belum sampai di situ. Tafsirnya ini baru sampai di surat Saba. Quran surat Muzammil ayat 5, Ustaz. Ya. Inna sanulki alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Yang dimaksud di sini apa, Ustaz? Mohon diterangkan. Mari kita artikan sejak awal. Itu apa hubungannya itu sampai dengan ayat 1, ayat 2, 3, 4 dan seterusnya itu masih ada hubungannya. Mari. Ayat pertama. Orang-orang yang berselimut yakni Muhammad. 2. Bangunlah untuk sembahyang di malam hari, kecuali sedikit daripadanya. 3. Yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Itu surat malam, terus. 4. Atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan berlahan-lahan. Sesungguhnya. 5. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat. Kepadamu. Terus? Yang keenam. Sungguh. Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan di waktu malam itu lebih terkesan. Ya. Yang dimaksud itu yaitu perkataan yang berat kepadamu, ya, qawlan tsaqila, di situ itu ya juga perbuatan itu loh. Kalau kita sekalian untuk bisa melaksanakan daripada sholat malam dengan tertib, dengan baik, ya, itulah menurunkan Allah itu menurunkan suatu kebaikan kepada seseorang itu merupakan perkataan yang berat kepadamu. Nah itu, maka untuk sholat malam ini untuk Rasulullah itu merupakan wajib. Sholat malam itu untuk Rasulullah itu adalah wajib. Maka itu antara lain. Nanti bisa untuk kita korek lagi waktu hal-hal ini, insya Allah yang dimaksud perkataan yang berat itu adalah untuk melaksanakan daripada sholat-sholat itu. Ada hubungannya dari di atas dan di bawahnya itu tentang sholat malam. Sholat sepertiga malam itu kan kalau kita tidak bisa apa itu memerangi hawa nafsu, itu sama berat sekali. Itu antara lain. Ya, terima kasih Ustaz. Masih ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Iya, mari. Ustaz, apakah boleh ketika sholat membayangkan Ka'bah di depannya? Karena pengen khusyuk agar tidak terbayang yang lain Ustaz. Iya. Kalau kita sholat seperti iksan itu loh. Bagaimana toh iksan? Seakan-akan kita melihat Allah. Akan tetapi tidak mungkin kita bisa melihat Allah. Tapi Allah melihat kita. Asal kita itu merasakan di dalam hati. Dilihat oleh Allah. Itu insya Allah kita segala sesuatu ucapan kita, gerak-gerik kita, sholat kita. itu benar-benar kita tandakan pada Allah. Maka perlunya kita sekalian mengerti arti ataukah maksud daripada yang kita baca. Terutama Al-Fatihah yang selalu dibaca. Dari kelompok-kelompok kami di sini untuk bacaan sholat, itu dalam kelompok kami suruh untuk dimulai untuk bacaan sholat itu dengan artinya. Dia dalam sholat itu tidak terbayang ke sana kemari. Apabila akan terbayang, kembalilah, oh ya saya sholat. Maka saya harus tunduk patuh, saya harus ingat hanya kepada Allah. Dan begitu. Kita hanya begitu. Kita hanya pada Allah sajalah kita. Jadi tidak mau terbayang Ka'bah. Tidak akan, tapi kita terbayang pada Allah. Jangan sampai banyak terbayang kepada Ka'bah bagaimana. Ka'bah itu hanya demikian itu hitam. Alhamdulillah kemarin, tahun kemarin saya sudah ziarah ataukah kita sudah, kami, saya sudah ibadah haji, hanya demikian itu. Dan di sana memang setiap itu akan selalu apa, banyak orang yang sa'i, katanya di luar haji pun akan penuh dengan orang yang tawaf untuk di sana. Itu antara lain demikian dalam kita sholat. Ya Ustaz, terima kasih waktunya. Maaf ini agak sedikit melonjak waktunya Ustaz. Iya, tidak apa-apa. Ya Alhamdulillah itu yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa apa itu menambah daripada pengetahuan Bapak dan Saudara dan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah. Semoga nanti lain kali tidak usah kita sambung, bisa kita lewat udara. Dan kami mohon apabila pulang sewaktu cuti dan lain sebagainya untuk ke Indonesia, syukur tahu nomor saya ini, saya dihubungi dan syukur bisa untuk singgah ke tempat itu. Dan nanti saya bisa mengerti. Saya pernah untuk menerima, kok belum pernah untuk melihat. Dan saya memberikan, kok belum pernah untuk melihat. Paling-paling hanya Mas Mardi itu ya hanya beberapa saat kemarin itu. Itu saja. Mari pengajian kita malam hari ini kita akhiri. Alhamdulillah. Sekian. Bila itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.